dan rahmatilah mereka, kasihanilah mereka. Wa barik lahum fi ma razaqtahum, dan berkahilah untuk mereka pada apa yang kau rezekikan kepada mereka. Meskipun ucapan jazakumullah khairan itu juga sudah merupakan doa dan juga mencukupi, tetapi ditambah dengan doa ini akan lebih melengkapi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Man yahfaz? Siapa yang sudah hafal ini? Barakallahu fiik. Khodal. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik fima razaqtahum. Wa barik lahum. Wa barik lahum fima razaqtahum. Aywa. Ahsan. Barakallahu fiik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Yang lain. Bersama-sama kalau begitu. Minajdi ta'lim lah bahasa Allah. Ini bukan kor, bukan latihan paduan suara. Tayyib, ana baca kemudian antum menirukan. Allahumma ighfir lahum. Allahumma ighfir lahum. Warhamhum. Warhamhum. Wa barik lahum. Wa barik lahum. Fima razaqtahum. Fima razaqtahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum. Wa barik lahum fi ma razaqtahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fi ma razaqtahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fi ma razaqtahum. Masyaallah, harus masuk. Allah Akbar. Baik. Ini yang pertama. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Disebut oleh Syalbani demikian, Ibn Abi Syaibah, kemudian juga dilakukan oleh Muslim, Ibn Dawud, Nasai, Tirmidhi, Ashabus Sunan, Ila Ibn Majah, Baihaqi, Ahmad, Ibn Sunni, Tobroni, dan Ibn Asakir. Hadis yang sahih. T. Yang kedua, Al-Miqdad Ibn Al-Aswad. Dari Al-Miqdad Ibn Al-Aswad. Al-Miqdad menyatakan, qadim tu'ana wa sahibat li, aku datang, diriku dan dua rekanku, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'asobana ju'un syedid, maka kami pun mengalami rasa lapar yang sangat, rasa lapar yang sangat. Fata'arobna linnas, maka kami pun menawarkan diri-diri kami kepada orang-orang supaya dijamu gitu. Falam yudhidna ahadun, tetapi tidak ada yang memberi jamuan kepada kami. Fantola qadina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila manzil, maka Rasulullah SAW pun kemudian berangkat bersama kami menuju ke rumah beliau, rumah Rasul. Wa indahu arba aknuz, dan di sisi beliau ada 4 kambing, 4 ekor kambing. Aknuz jamak, jamak daripada al-uz. Faqalani, maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Miqdad, wahai Miqdad, jazid albanaha bainana arba'an, arba'an, wahai Miqdad, jazid, bagi-bagilah, yakni diperang dulu tentunya, ya, bagi-bagilah susu daripada kambing-kambing ini, anus ini, jangan daripada khusus, ini kambing betina, bagi menjadi 4 setelah diperah semuanya seadanya di situ dari kambing-kambing, ya, kemudian susunya diperah, dibagi menjadi 4 bagian, arba'an, seperempat seperempat. Fakuntu ujazzi'uhu bainana arba'an, maka aku yang baginya menjadi seperempat-seperempat. Karena tadi Mikdad bersama dengan dua rekannya, berarti tiga kan. Kemudian Rasulullah jadi empat. Fayasrohu kullu insani nasibahu, maka setiap orang kemudian meminum bagiannya masing-masing. Wa naffa'u li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasibah, dan kami angkat, dan ini kami simpan di bawah begitu, diangkat dan disimpan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam bagian beliau. Mikdad bin Aswad sudah minum, dua rekannya juga sudah minum, masih satu sisa, yakni bagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakta bahasa Rasulullah SAW data lainlah. Lalu ternyata Rasulullah SAW tertahan di malam tersebut. Tertahan dalam artian tidak bisa langsung menikmati susu tersebut, ada acara, ada kesibukan beliau, ya. Sampai tengah malam, sampai larut malamnya. Fahadastu nafsi anna Rasulullah SAW qad ata ba'dal ansar, maka hadas tunasi aku berbicara dalam diriku sendiri. Ya, ini apa namanya berbicara dalam diri sendiri itu? Batin. Ya, maka aku pun batin loh, ya rapas. Batin. Terbersit. Ya, dalam hatiku terbersit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qad ata ba'dal ansar. Rasul telah mendatangi sebagian orang-orang Ansor, sahabat-sahabat Ansor. Tapi itu baru tafsir ya. Artinya ini adalah sangkaan, dugaan daripada apakah Rasul seperti itu benar atau tidak. Wallahualam. Kok lama sekali kok tidak datang-datang? Oh, mungkin Rasul SAW ya datang ke rumah salah seorang sahabat Ansor, kemudian ya tentunya mendapatkan jamuan makan, minum dan semisalnya dalam batin lagi ya. Baik. Fa'akala hatta sabi'a, sehingga Rasulullah SAW sudah makan hingga kemudian beliau kenyang. Wasariba hatta rawiya, beliau minum hingga sampai hilang dahaga beliau. Nah, falau syaribtu nasiba, nah ini percikan dalam hatinya itu ini. Seandainya saja aku minum saja ini bagiannya Rasulullah ini. Dia sudah minum bagiannya sendiri, nah bagian Rasulullah SAW dia melirik ini. Perlu ini kayaknya sikat ini. Falam azal kadari hatta untu ila nasibi fasaritu, maka terus menerus seperti itu keadaan dalam hatiku yang bergejolak terus. Sudah insyaallah ini sudah Rasulullah SAW sudah mendapatkan bagiannya di tempat saudara-saudara Ansor, insyaallah beliau tidak akan marah dan tidak akan mencari bagiannya. Sampai kemudian aku berdiri menuju ke bagian minumannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasaritu, lalu aku meminumnya. Al-Mikdad bin Aswad ya. Radhiyallahu anhu. Summa ghataitul qadah, kemudian aku tutup lagi gelasnya. Gelasnya Rasul ditutup lagi. Lihat seperti setia kala. Padahal sudah kosong enggak ada isinya. Baik. Falamma faraghtu aqadani maqaduma wa mahadusa, maka setelah aku selesai sudah minum puas selesai begitu ya, mengganggu perasaanku apa yang telah datang dan apa yang baru saja terjadi ini semua, dalam artian tidak bisa tenang-tenang ya, karena mengambil haknya Rasulullah SAW diminum, tentunya serba salah dalam batinnya. Fakultu, maka aku katakan, yaji'u Rasulullah SAW jari'an wala yaji'u syai'an, jangan-jangan bagaimana ini nanti kiranya ternyata Rasulullah SAW datang dalam keadaan lapar, ingin minum bagiannya dan mendapatkan apa-apa. Terus begitu dalam pikirannya. Ini fakultu ini tentunya dalam hati juga ya. Fa tasajja itu, maka aku pun kemudian kerukupan, bahasa Jawa itu kerukupan. Ini kan malam hari ya. Dua temannya sudah tidur, sudah enggak merasakan kedampingan seperti ini ya, karena tidak merasa berbuat apa-apa, berbuat dosa seperti yang dilakukan oleh Mikdad. Dua temannya sudah tidur lelap. Nah dia ini, wah kerupukan gini, mengingat gini, lah, akhirnya nggak bisa tidur. Fatasaja itu, kal walaya samlatun min sufin, dan aku memiliki selimut. Samlah ini sejenis mantel yang terbuat dari suf, dari wol. Kulama rofa'tu ala rosi kharajat qodamaya. Setiap kali aku letakkan, ya, aku angkat menutupi kepalaku, kakiku keluar. Kalau ditutupkan ke kaki, palanya yang keluar. Kalau banyak nyamuk, repot. Ya, seperti sekarang ini, masya Allah, yang nggak punya selimut yang mencukupi, ya, terganggu dengan nyamuk. Maka kasihan Mikdad, ya, dalam hal ini. Wa idza asaltu ala qadamayya kharaja ra'si. Kalau aku, ya, julurkan ke kakiku, maka keluar kepalaku. Sudah pikirannya kalut, enggak karuan, terganggu karena meminum bagiannya Rasulullah SAW tanpa izin beliau. Ya. Ternyata untuk tidur saja tidak memiliki selimut yang mencukupi. Qal wa ja'ala la yaji'uni an-naum, dan jadilah, ya, tidak bisa datang rasa kepada diriku. Ini tidak bisa tidur. Wa ja'atu wa hadithu nafsi. Dan memang orang yang berpikir itu tidak bisa tidur. Orang kalau banyak pikiran itu, walaupun capek, walaupun apa, mau tidur susah. Rasanya pengennya itu sudah capek sekali, kerja seharian penuh, nanti pulang pokoknya tidur. Ternyata pekerjaannya belum selesai, banyak perkara yang harus, ya, walaupun sudah waktunya istirahat, tapi banyak sekali yang harus dipikirkan. Itu motongannya begini, nanti begini, itu nanti ya ngambil bagian sana, itu sini, kirim sana, kirim. Wah, tidak karu-karuan, bisa tidur? Sulit, ya kan, sulit, karena pikiran yang tidak semak Islam, pikirannya itu kacau. Apalagi melakukan sesuatu yang sesuatu tersebut mengganggu pikiran, maka tersiksa dengan pikiran tersebut. Tayyib. Qal wa amma sahibaya fanama. Adapun dua temanku, maka mereka sudah terlelap dalam dunianya, tidak tahu sudah sampai di mana, tidur lelap. Fa baina ana kadzalik, maka di saat diriku demikian keadaannya, idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasul muncul. Rasul datang. Fa sallama tasliman yusmi al-yaqdan wa la yuqir an-na'im. Kemudian beliau mengucapkan salam dengan salam yang terdengar oleh orang yang masih terjaga dan tidak sampai membangunkan orang yang tertidur. Dan ini adalah adab. Adab kalau masuk kepada orang yang di situ mungkin diperkirakan ada yang tidur, ada yang masih terjaga, maka ucapkan salam dengan diri. Diperkirakan tidak mengganggu orang yang tertidur, tetapi kalau masih ada yang terjaga, itu dia mendengar. Suma atal masjid, artinya di situ beliau sekedar mengucapkan salam. Mikdad sendiri mendengar, ya, dua temannya tidak mendengar, tetapi Mikdad zahirnya tetap, ya, menjawab salam dan tidak kemudian bangun. Suma ata al masjid fasolat, kemudian Rasulullah SAW mendatangi masjid dan sholat. Suma ata al qodah, nah, kemudian mendatangi cangkir beliau, gelas beliau. Fakasafahu, lantas beliau membukanya. Duh, sudah kosong, ya. Falam ya rosai'a, beliau tidak mendapati apapun, tidak melihat suatu pun. Fakol, lantas beliau berdoa. Dan ini merupakan kebagusan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma af'im man af'amani, ya Allah, berikan makan orang yang memberiku makan. Wasti man saqani, dan beri minum orang yang memberiku minum. Masya Allah, kan doanya dalam keadaan lapar yang sangat, ya, dari siang, ya, kemudian minta supaya diperahkan kambing, minta supaya dibagi empat, nanti seperempat, pas seperempat, seperempat. Kemudian ternyata ada urusan harus keluar. Disangka sama Mikdad sudah mendapatkan makan dan minum di luar, ternyata pulang masih lapar dia. Sallallahu alaihi wasallam. Pulang mau membuka, mau minum bagiannya seperempat, ternyata sudah dihabiskan sama Miqdad ibn Aswad radhiyallahu anhu. Tetapi tidak ambil, ya. Beliau tidak marah sama dia. Bahkan dia berdoa, Allahumma at'iman at'amani, ya Allah, berikan makan orang yang memberiku makan, wasqi man saqani, dan berikan minum orang yang memberiku minum. Nah, ini juga doa. Kalau ini malah sebelum, kalau tadi setelah, ya kan, doa setelah, setelah mendapatkan hidangan, makan-makan, kemudian mendoakan Allahumma firlahu warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Adapun di sini sebelum, karena ini beliau belum makan dan belum minum. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Al-Miqdad mengatakan waqtanam tu dakwah, dan aku pergunakan ini dakwah ini, doanya beliau ini. Aku pergunakan dengan seksama doa beliau ini. Jadi dalam artian aku ingin untuk mendapatkan keutamaan dalam doa beliau ini. Diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah, masya Allah. Fa amitu ila samlah, fa suha alayya, aku pun ya menuju ke samlah. Samlah itu selimut tadi itu, ya. Kemudian aku ikatkan pada diriku, yakni mereka para sahabat Rasulullah SAW, mereka sedikit sekali pakaian-pakaian mereka, ya, sedikit dalam keadaan ya memang berkekurangan. Maka untuk sekedar menutupi aurat tadi itu selimut, ya, diikatkan begitu, dikencangkan begitu. Faqumtu ila safrah, kemudian aku berdiri menuju safrah. Safrah ini golok, semisal pisau tapi besar. Fa'akhadtuha, ya, biasa untuk menyembelih kambing. Maka aku pun mengambilnya. Tsuma'ataitu al-a'nus, kemudian aku datangi al-a'nus, yakni kambing-kambingnya Rasul. Yang didatangi ya kambingnya Rasulullah. Itu namanya tamu, gimana lagi, ya. Aku datangi kambingnya Rasulullah. Faja'atu atas ayuha asman, kemudian aku pun meraba-rabanya. Mana ini kira-kira yang paling gemuk? Diraba-raba gitu. Fa'atbahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk aku kemudian akan menyembelihnya untuk diberikan makan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu kemudian meraba-raba gitu, fala tamurru yadi 'ala dir'in wahidah illa wajadtuha hafilan. Tidaklah aku melewati dari satu dir itu kelenjar, apa namanya ini? Kutingnya kambing itu namanya apa? Apa? Yang punya kambing masa tahu? Kelenjar susunya itu. Al-Muhim tahu ya yang dimaksudkan itu. Tidaklah. Enggak. Ini yang susunya itu. Kelenjar susunya. Susunya, kelenjar susunya itu penuh, penuh dengan susu semua. Padahal tadi sudah diambil. Kebiasaan yang terjadi kambing itu ya enggak secepat itu. Ya. Kalau sudah diambil, diperah sampai habis ya paling besok itu baru mungkin berisi. Nah, ini baru semalam ini. Nasi hitungannya masih matang juga. Tidaklah tanganku menyentuh daripada kelenjar susu daripada kambing-kambing tersebut, melainkan aku dapati ya, ya puting susu itu semuanya penuh. Penuh dengan susu. Semuanya empat-empatnya. Fa'amitu ila ina'in. Jadi enggak jadi disembelih. Ternyata penuh semua. Kemudian aku pun menuju ke ina, yakni bejana. Ina ini bejana. Li'ali Muhammadin, milik keluarga Muhammad, milik Rasulullah. Ya, di rumahnya Rasul ini. Maka nu yatma'un an yahlibu fi, di mana mereka sangat ingin untuk memerah susu dimasukkan ke dalam bejana tersebut. Ya, ini bejana yang paling besar maksudnya, diambil bejana yang paling besar, yang dimana setiap orang pun akan berharap bejana ini penuh kan, taruh di situ kemudian diperah. Fahalab tu hatta malak tu padah, maka aku pun kemudian merahnya sampai penuh. Al padah, al padah berarti ini kembali kepada cangkirnya Rasul tadi sampai penuh. Tsumma ataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Ama syaritum syarabakum lailah ya Miqdad. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, apakah belum kamu minum minuman bagian kamu tadi malam wahai Miqdad? Nah, dibawa ya ini cangkirnya beliau sendiri ini. Ya, dikasihkan Rasulnya Rasul ini diminumnya Rasul. Wah, Rasulullah masya Allah ya khusnudzon. Ya, apa belum kamu minum bagian kamu ini Miqdad? Padahal udah dua sendiri, ya. Bahkan bagiannya Rasul diminum sama Miqdad. Qal faqultu, maka aku katakan kepada beliau, isrof ya Rasulullah, minum wahai Rasul. Farofa rosahu ilayya, kemudian Rasul memandang kepada aku, diangkat begitu pandangannya ke arah Miqdad. Beliau mengangkat kepalanya dan memandang ke arah Miqdad bin Aswad. Faqala ba'du sa'ati ya Miqdad, sebagian auratmu wahai Miqdad. Ini pakai apa tadi itu? Ya, pakai samlah tadi itu. Ya, itu kelihatan itu Miqdad. Awas hati-hati auratmu itu, sehingga Rasul mendongak ke arah ya mengangkat kepala sambil mengatakan itu. Hati-hati Miqdad, auratmu sampai kelihatan. Kemudian beliau mengatakan, "Mal khabar?" Ada perkara apa ini? Ini menunjukkan hatta Rasul tidak mengetahui perkara yang gaib, tidak tahu beliau. Alimtul ghaib. Aku tidak mengetahui perkara yang ghaib. Lau alimtul ghaib lastaktartu minal ghaib. Kalau aku tahu perkara yang ghaib, aku akan memperbanyak kebaikan. Bahwa masan yang insu tidak akan tersentuh oleh kejelekan. Ini Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Miqdad bin Al-Aswad tidak tahu beliau. Mal khabar? Apa ini yang terjadi wahai Miqdad? Qultu isrob. Aku katakan, minum ya Rasul, minum, pokoknya diminum dulu. Summal khabar, baru setelah itu beritanya nanti akan saya sampaikan. Pokoknya yang pertama minum dulu ya Rasul. Anda dalam keadaan lapar dan dahaga, minum. Pintar, Miqdad ya, masya Allah. Fasaribah hatta rawiyah, kemudian beliau minum sampai betul-betul hilang dahaga beliau. Summa nawalani, kemudian baru diserahkan kepadaku. Sudah beliau sampai puas, kemudian diserahkan kepada Miqdad. Berarti kan banyak, betul-betul banyak tadi itu. Yang terakhir di perah itu. Fasariftu, lantas aku pun meminumnya. Falamma araftu anna Rasulullah SAW qad rawiya, maka di saat aku tahu bahwa Rasulullah SAW benar-benar telah hilang dahaganya, wa asobarni da'watah, dan telah menimpa diriku, yaitu telah mengenaiku doa beliau. Apa doanya tadi? Allahumma atim man at'amani wasliman saqani, ya Allah berikan makan kepada orang yang memberiku makan dan berikan minum kepada orang yang memberiku minum. Nah ini Miqdad dapat doa ini sudah ini. Alhamdulillah ini sudah. Baru setelah itu dohiku, aku ketawa terbahak-bahak terpingkal-pingkal hatta alfa itu ilang al sampai gulung-gulung di tanah. Bayangkan. Nah, ini Miqdad sendiri yang berbicara. Hatta alfa itu ilang al sampai gulung-gulung di tanah. Terpingkal itu wah. Wah, seperti itu. Dalam keadaan ya, memang kalau kita melihat kisahnya tadi memang masya Allah ya. Ini sesuatu ya. Dan Rasulullah SAW apa? Beliau melihat Miqdad seperti itu masih belum paham apa ini sebenarnya yang terjadi. Faqal, "Mal khabar?" Ada apa ini Miqdad? Fa'akhbartu, baru kemudian aku ceritakan kejadiannya satu persatu. Demikian ya Rasul, itu tadi itu sebenarnya bagian Anda itu sudah tak habiskan. Sudah ana minum ya Rasul, ana sudah minum sendiri. Kemudian setelah minum ternyata Anda tidak datang-datang, ana pikir Anda sudah dapat dari saudara-saudara Ansor ya. Kemudian ana minum bagian antum ya ya Rasul ya. Setelah itu ana tidak bisa tidur karena memikirkan hal tersebut. Bagaimana nanti ternyata kalau Rasul belum dapat makanan, belum ini, belum itu ya. Ana hanya bergulang-guling saja, tidak bisa tidur, terlebih selimutnya juga tidak mencukupi untuk menutupi tubuhku. Akhirnya demikian ya Rasul, Anda datang kemudian Anda mengucapkan doa tersebut, Anda membuka bagian Anda ternyata sudah kosong. Nah itu kemudian Anda berdoa, saya gunakan doa apa, doa Anda tersebut untuk aku mendapatkannya. Faqala hadhihi barakah nazalat bisana. Setelah diceritakan sama Miqdad semuanya, nah kemudian Rasul mengatakan ini adalah barakah nazalat minas sama. barokah yang turun dari langit. Fahalla a'lamtani hatta nasya sahibaina. Kenapa engkau tidak memberitahukanku sebelum ini sehingga dua rekan kita ini enggak bisa ikut menikmati barokahnya? Yani tadi kan diceritakan tentunya sama Mikdas secara rinci, secara teratur alurnya ya. Setelah Rasulullah SAW berdoa demikian, Allah ma'afini man ab'amani wasqini man saqani, kemudian mau menyembelih kambing dan ini semuanya diceritakan. Elus-elus satu persatu kambingnya, ternyata putihnya semuanya penuh dengan susu. Ini barokah. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Hadi barokah nazalat min sama'. Ini barokah yang turun dari langit. Fakultu, maka Mikdad berkata, walladzi ba'athaka bil haqq, demi Allah yang mengutusmu dengan benar, dengan sebenar-benarnya, dengan hak. Idza asabbani wa iyyakal barakah fa ma'ubali man akhta'a. Kalau sudah mengenai diriku dan juga dirimu ya Rasul barokah tersebut, maka aku enggak peduli siapa yang enggak dapat. Nah, itu Mikdad bin Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini kita dapat lagi doa yang kedua. Ya, doa yang kedua bagi orang yang mendapatkan makan dan minum dari saudaranya, untuk mendoakan Allahumma af'in man af'amani wasqi man saqani. Lebih mudah yang ini atau yang tadi? Hah? Yang tadi. Yang tadi lebih panjang. Iya kan? Allahumma apa tadi? Allahumma firlahum warhamhum wa barik lahum fi ma razaqtahum. Lebih panjang. Nah ini Allahumma af'in man af'amani wasqi man saqani, selesai. Iya kan? Ini kelihatannya yang panjang itu lebih mantap ya. Insyaallah. Bahasanya lebih umum, lebih mudah. Iya, betul. Dan juga doanya juga masya Allah, mendoakan ampunan, rahmat, kemudian siang barokah. Baik. Jadi yang pertama adalah ini ya, mendoakan untuk sahibud da'wah, orang yang mengundang. Kemudian yang ke apa nih, yang kedua, ini cukup panjang pembahasannya yang kedua. Asan kita lihat saja yang kedua ini pada pertemuan berikutnya. Kita kontrol jika ada pertanyaan. Kalau sekarang ada tamu datang ke rumah pada saat pada apa ikhoma yang dimasakkan sebelumnya? Diajak ke masjid. Oh iya, diajak ke masjid loh. Ada ikhoma. Tidak dijamu terlebih dahulu. Diajak ke masjid. Jamuan yang paling nikmat bagi seorang mukmin kalau azan ya ke masjid. Jamuan yang paling zen itu sudah. Wah sudah azan, mari ke masjid. Otomatis sudah. Oh iya, nah. Kalau datang kemudian sempat disuruh masuk ke rumah, ya kan, duduk, kemudian sudah makanan disiapkan, adzan, maka nikmat dulu makannya. Idza qutib, idza qutib fa'a, idza bagaimana? Lupa anak-anak hadisnya. Al-Muhim, maknanya, secara makna bahwasanya jika telah dihidangkan makan, kemudian dikumandangkan iqamah, maka yang didahulukan adalah makan. Ya. La sholat dihadrotil ta'am, karena tidak ada sholat di saat telah dihidangkan makan. Nah, sudah terhidangkan, maka makan terlebih dahulu. Ada pertanyaan lagi? Kalau di desa itu biasanya biasanya bacaan apa perlu doa ya? Bacaan itu umum ya itu ya. Artinya ada bacaan dalam acara-acara yang berubah, ada bacaan dalam acara-acara yang tidak syar'i. Maka kalau acaranya adalah acara yang mubah, ya acara yang mubah. Misalnya tasakuran karena khitanan, nah, yang seperti ini mubah, tidak ada masalah, bagus. Disebutnya juga bacaan misalnya. Nyebutnya itu bacaan. Ini bacaan apa? Bacaan kita misalnya. Boleh apa enggak? kita menghadirinya. Tidak apa-apa. Ya ini tasawuf karena telah menjalani satu apa namanya ibadah, rasa syukur kepada Allah untuk kemudian mengundang orang-orang ke rumahnya makan-makan bersama, tidak ada niatan yang lain, makan bersama saja. Nah, seperti ini tetap disunahkan untuk pada setiap acara undangan yang disunahkan untuk kita menghadiri, maka ini disunahkan untuk mendoakannya. Allahumma'afillahu warhamu wa barilahu fima rozaqtahum. Allahumma'afi man afa'a man ikhti man sabar. Nah, tapi di tempat sana tuh undangnya tasawuran di tangan atau apa itu? Iya. Tapi di situ mesti ada caranya tahlilan atau yasin mesti seperti karena ya, karena sempat hadir tasawuran akikoh gitu. Ada hadir kan? Awalnya. Tapi itu acaranya mesti tahlilan sampai doa. Iya. Kalau acara-acara seperti itu yang tercampur dengan kemaksiatan atau kebinahan, maka jangan dihadiri. Tetap tidak dihadiri. Bisa kalau undangan itu pada asal daripada acaranya adalah acara yang kubah, maka kita datang sebelumnya pada asalnya ya. Asal acaranya adalah kubah. Seperti tadi ini adalah rasa syukur karena khitan misalnya. Ya datang setelah apa? Sebelum acara bid'ahnya itu atau setelah acara bid'ahnya. Yang inti adalah menghadiri ya tasawurannya yang sah itu. Tapi acaranya yang bid'ah tadi hindari, tidak boleh. Lalu kemudian diadakan tahlilan ataupun yasinan. Antara tasawuran yang seperti ini yang syar'i adalah sekedar makan-makan saja. Datang kemudian makan-makan selesai bubar sudah. Menunjukkan rasa syukur untuk memberi makan kepada saudara-saudaranya. Tindakan wirdan tadi sebagai orang masuk pencurian tidak? Apakah tindakan wirdan tadi pencurian atau tidak membawa alam tidak tahu. Nah, mungkin kita dalam hal ini khusnudzon kepada para sahabat dan para alim ajma'in. Dalam perkara-perkara ya seperti ini akidah sunnah wal jamaah bahwasanya ashabatul la yurka illa bil jamaah, tidak boleh disebut kecuali kebaikan. Tidak boleh kita sungguh kepada Mikdad bin Al-Aswad dalam perkara seperti ini. Bukan berarti bahwa para sahabat maksum. Mereka laisu bimaksumi, bukan orang-orang yang maksum. Mereka terjatuh ke dalam dosa-dosa. Hanya saja apa yang mereka telah berikan kepada din, kepada agama, Nusratul Islam, itu sangat besar. Sangat besar sekali yang tidak sebanding dengan mungkin terjadinya dosa di antara mereka ya, sehingga konteks daripada apa yang disebutkan oleh Al-Ghani rahimahullah dalam hadis ini juga bukan konteks untuk menyebutkan kesalahan mikdadnya, tapi adanya doa lagi yang disebutkan. Kita memberikan itu sebagaimana Rasulullah SAW juga tidak menyebutkan sebagai itu sebagai perkampungan masalah. Itu adalah hak dari Rasulullah SAW yang Rasul kemudian tanggung terhadap haknya sehingga tidak terangkat sebagai satu dosa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian. Memang kita terkait dengan para sahabat Rasul harus menjaga adab-adab. Menjaga adab-adab, jangan sampai kemudian keluar bahasa-bahasa yang sifatnya itu merendahkan mereka. Wallahu a'lam. Ada lagi? Yang lain? Akhwat dulu. Belakang. Sudah jelas semua insyaallah. Rijian-rijian perkara mukhalafah kan anak tidak tahu ya apa saja itu tidak boleh dihadiri. desa pasti ada. Pasti ada. Kalau namanya bacaan pasti ada. Ya. Seperti itu. Iya. Tidak boleh. Tidak boleh kalau ada acara-acara yang aneh-aneh seperti itu. Yang datang cuma untuk diminta saksi biasanya. Saksi akan apa? Maksudnya ya, nanti saya ninggi, ini gak ada acara yang terlihat. Biasanya. Terus jangan minta. Ini bahaya, tambah bahaya lagi. Perkaranya lebih berbahaya. Kenapa? Karena mempersaksikan sesuatu yang enggak jelas kan. Pertama kali saksi ya harus jelas persaksian itu dalam perkara apa. Mereka melaporkan juga perkaranya sudah kok karena ini dan itu acara apa itu dilaporkan. Salah satu contoh misal ada nasi golong ini untuk ini, nanti lauknya apa untuk ini. Ini itu di, maksudnya untuk aja sinyalnya itu masuk bisa juga nanti dapat bayi ada beli orang supaya saya dan kamu telat. Kalau banyak datang orang meninggal ada apa punya itu artinya batal dan datang mentah kan untuk kalau mendapatkan bedet tapi ada jawab biasa banyak sih jadi motor dia istimewakan apa yang disajikan dulu mesti kepasti apa hajatnya itu seperti itu kalau jawab. Ini bisa terkait dengan perkara tatoiur. Bahaya tatoiur. Semua dikaitkan dengan keyakinan-keyakinan. Falsafat Jawa. Ini berbahaya kalau seperti ini. Tidak boleh. Tetap Jawa minta doa dayang-dayang. Wah, tambah lagi. Tidak boleh, kalau seperti itu tidak boleh. Jadi jangan disalahpahami kalimat tadi itu anak kira namanya undangan bacaan ya sudah cuma makan-makan gitu. Ternyata ada relevansi. Ya tidak boleh. Tidak boleh. Itu bisa pada sampai kesyirikan ya, bisa sampai pada kesyirikan karena keyakinan-keyakinan yang dilandaskan bukan kepada Allah tetapi kepada asbab, walaupun itu syirkul asghar, tetapi keyakinan-keyakinan kepada asbab ini yang tidak dijadikan asbab ini adalah syirik asyirkul asghar ya, menjadikan sesuatu yang bukan asbab sebagai asbab seperti tadi itu diapakan jadi kelet, diinikan jadi bantal, diitukan jadi apalagi. Nah yang seperti ini sesuatu yang bukan asbab jadikan sebagai asbab. Ini asyir al asghar. Syirik pakai gambar jantoko itu bagus. Kalau juga Sri Kandi saya ini itu istrinya cantik. Oh gitu. Tambah kosong lagi. Pasti atau hati kan ketawa seluruh. Kalau pas seluruh dari pak lama. Biasa kan ada perempuan seperti itu tidak bisa. Ini filsafat Jawa ya. Terkait dengan keyakinan-keyakinan ini adalah kesyirikan. Tapi asyirkul asghar tidak mengeluarkan selamanya dari Islam, tapi sangat berbahaya malah seperti ini. Ya, jadi dihindari dan ya, sebisa mungkin dijelaskan kepada masyarakat kita. Mungkin mereka juga tidak paham. Taunya itu adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat, karena memang mereka tidak belajar syariat. Kalau mereka tahu, ya, apa definisi syirik, apa definisi daripada bid'ah, apa definisi daripada amalan yang tidak syar'i. Ya semoga dengan itu mereka akan mendapatkan. Jadi dengan apa yang aku sebutkan tadi ini semua, kita bisa mengambil satu pelajaran bahwasannya tugas kita untuk berdakwah itu sangat berat. Dan dakwah tidak mesti dalam bentuk bicara sebagai apa istilahnya muhadir atau khatib ya, untuk di masyarakat bisa menjelaskan kepada masyarakat dan dianggap bisa menerima masukan, diajak berpikir secara positif ya, karena ini bahaya yang bersentuhan dengan masalah akidah, perkara yang bersentuhan dengan masalah akidah, perkara yang berat besar. Wallahu ta'ala al-Fatihah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.